Si Islam ni dia evergreen. Dia sentiasa segar. Sampai bila-bila Islam boleh sesuai di setiap zaman. Begitu. Baik. Dia kata, maka demikianlah jua dapat. Maka jadilah orang yang miskin itu dihina dan kena zalim. Dan yang kaya dan yang berharta itu dipermuliakan dia. Dan dimenangkan dia dan dikasihkan. Oh, kalau dia kaya, dia bila pun tak pernah salah. Dia buat salah pun tak salah. Tapi kalau dia orang miskin, dia orang hina, dia nobody. Baik, mereka rupanya berkena karate lah. Kalau dia ni satu orang yang nobody, siapa pun tak kenal dia, hang siap, hang sikit silap, aku buang dalam. Begitu keadaannya, dia kata. Dan cenderung hati dia kepadanya. Maka setengah daripadanya, tiada memandang raja itu ke atas rakyatnya, akan pandang belah kesian. Oh, pergi jadi pemimpin, dia tak ada kesian dekat rakyat. Dia tak ada kesian dekat rakyat. Dia kira dia aja. Langsung dia tak rasa kesian kepada hak susah di bawah ni. Maka siapa-siapa di kalangan rakyatnya itu yang dipandangnya berharta, diambilnya dan dipintanya dengan keras. Oh, kalau rakyat ni ada harta, ada tanah, ada apa, dia buat pengambilan buta macam tu aja. Tanah orang tua ni nak beli dulu susah payah, nak dapat tanah tu, dia ambil tanah tu, nak buat apa pun dia buat suka hati dia. Dia tak fikir tentang susah orang. Ataupun di utangnya dengan keras. Kemudian tiada dibayarnya akan hutang itu. Dan tiada dipulangnya kembali duit itu. Maka demikian itu zalim namanya. Serta makan harta yang haram dan sebagainya. Oh, kalau pemerintah yang bersikap begitu, zalim dia. Dia kata. Baik. Kemudian orang bertanya itu. Kemudian orang yang bertanya itu kata, ya Rasulullah, raja-raja yang zalim itu, apabila jatuh suatu hal, pergaduhan, perang, negeri dilanggar musuh dan sebagainya, dipaksanya kami ini, kami yang kena zalim ini, maka adakah demikian perbuatannya itu kami junjung akan segala titahnya? Sahabat tanya Nabi. Raja, pemerintah ni zalim macam yang kata tadi. Zalim. Tiba-tiba negeri kita musuh nak main langgar. Dia perintahkan kita suruh pergi jadi soldadu, suruh pergi jadi askar, suruh pergi jadi tentera, pergi pertahankan negara ni daripada kena langgar musuh. Kami nak kena taat juga kakak dia, sedangkan dia zalim. Tentang tak cerita ni? Begitu. Sahabat tanya Nabi. Kalau pemerintah ni buat naya rakyat, zalim dekat rakyat, buat macam-macam benda, menindas rakyat dan sebagainya, tiba-tiba satu hari negeri hak kita duduk ni musuh nak langgar. Pemerintah hak zalim tadi, perintah kami hak duk kena zalim dengan dia ni, suruh kami pergi pertahan negeri. Wajarkah kami taat perintah dia pergi pertahan negeri ni? Begitu. Dan adakah kami perlu perbuat apa perintahnya? Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perkataan laki-laki yang demikian itu, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa athi'u fa innama 'alaihim ma humilu wa 'alaikum ma humiltum. Nabi dijawab macam tu. Nabi kata apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dengar oleh sekalian kamu apa suruh dan apa perintahnya. Dia. Nabi kata, bab dia zalim, bab dia jahat, bab dia buat naya hampa, bab dia tindai hampa, itu bab lain. Dia perintah hampa suruh pertahan negeri daripada musuh langgar, hampa kena dengar perintah dia, hampa kena taat dekat dia. Nabi jawab macam tu. Bab dia jahat, Tuhan tak ada. Dia tak lepas. Kejahatan yang dia buat tak lepas. Tapi atas dunia ni, selagi mana dia duduk di bangku ketua tu, dan dia suruh pula kita buat, bukan buat benda maksiat. Dia suruh kita pertahan negeri daripada musuh langgar. Kena taat dekat dia. Tak boleh derhaka dia. Nabi pi jawab macam tu. Dan ikut oleh sekalian kamu akan apa-apa perintah yang tidak membawa kepada maksiat. Selagi mana pemerintah zalim tu suruh kita buat benda yang bukan maksiat, kena ikut. Kata Nabi macam tu. Dan janganlah sekalian kamu keluar daripada taatnya. Dan jangan sekali-kali kamu melawan dia. Dan janganlah kamu menderhaka kepada dia. Nabi pesan macam tu. Jangan sekali-kali menderhaka dia. Selagi mana dia tak suruh hampa buat benda maksiat. Begitu. Dan juga janganlah dicari jalan menurunkan dia daripada takhta kerajaannya. Dan jangan sekali-kali kamu membunuh dia. Nabi pesan lagi, janganlah sampai hampa pergi rentak dia secara kasar, kemudian hampa sampai nak bunuh dia. Tak boleh buat macam tu, Nabi kata. Kerana yang demikian itu membawa kepada fitnah yang lebih besar lagi dan menumpahkan darah dan jadi bercerai-berai, berpecah belah segala kalimah-kalimah Islam. Oh, Nabi kata jangan buat macam tu, kerana itu memburukkan lagi keadaan yang dulu ada. Baik. Dan adapun zalimnya dan fasiknya pemerintah itu, pulang balik dia kepada Allah untuk membalasnya. Oh, Islam ajak macam tu. Sebab dia jahat, Allah dah ada. Allah tak lepas dia. Atas dunia ni, mahkamah semua boleh lepas dia daripada kejahatan yang memang dia buat. Misalnya, mahkamah Allah dia tak lepas. Hukum atas dunia ni apa saja berbanding dengan hukum Allah di akhirat esok ni. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Habaq yang ni, adapun zalim dia, fasik dia, itu pulangkan dia kepada Allah untuk membalasnya. Kerana sesungguhnya atas batang leher mereka itu apa barang yang ditanggung mereka itu. Segala dosa hak dia buat dua atas belakang dia. Dia balik menghadap Allah, dia kena bayar balik segala kesilapan dia yang dia buat masa atas dunia. Dan atas batang leher kamu barang yang ditanggung oleh sekalian kamu. Nabi kata hampa jaga baik, hampa jaga diri hampa. Hampa buat salah, hampa kena dengan Allah di sana esok. Jangan langgar apa yang Allah suruh, jangan langgar apa yang Nabi suruh. Dia kata. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang contoh kita nak bawa ni, yang kata siapa? Yang kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni siapa tuan-tuan dia ni? Panglima besar. Dia masa pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar pernah lantik dia menjadi governor. Kemudian dia dipecat kerana perangai tak elok dia. Dia dipecat oleh Umar Al-Khattab. Hajjaj ni bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Dia tak dan jumpa Nabi. Tapi dia dan jumpa ramai sahabat Nabi. Dan dia orang kenamaan, dia ada nama Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Saya masa duduk mengajar sekolah menengah dulu, budak jawab soalan SPM. Dia saja ke? Dia tersilap tapi macam tak silap, macam saja. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tu dia tulis Haji Yusuf Kopi. Saya kata budak ni kurang asam betul. Ha? Kita duduk raih ketah kan. Haji Yusuf Kopi yang tulis. Budak-budak nakai tuan-tuan. Berani tu dalam SPM dia buat melawak macam tu. Nama nak serupa Hajjaj Yusuf As-Saqafi, Haji Yusuf Kopi. Baik. Jadi Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, dia ni siapa? Dia ni zaman Sayyidina Umar sudah jadi governor. Umar pecat dia. Dilantik balik menjadi governor pada zaman Yazid bin Muawiyah. Kita baca sejarah kerajaan Bani Umayyah, mula khalifah yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, lepas itu anak dia Yazid bin Muawiyah. Yazid lantik dia balik, hantar dia untuk pergi tenteramkan Iraq. Basrah dan Kufah masa tu bergaduhkan, Yazid hantar dia untuk pi tenteramkan Iraq. Dia sampai tenteram Iraq. Orang takut ke dia? Yang kata Haji Yusuf Kopi ni, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, tenteram Iraq ni. Kerana berjayanya dia mententeramkan Iraq tu, dia jadi kuat. Daripada menjadi governor Iraq tu, dia langgar mai ke Mekah ni, dia serang Abdullah bin Zubair. Hak hadis kita baca tadi, dia langgar mai daripada Iraq tu, dia langgar masuk mai Mekah ni, dia serang Mekah dan dia tangkap Abdullah bin Az-Zubair. Dia tangkap, dia pancung, dia sula, dia sandak mayat di dinding Kaabah. Ni Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Bila dia buat macam tu dah kepada anak angkat Nabi. Yang dia pergi buat tu anak angkat Nabi. Abdullah bin Az-Zubair. Anak angkat Nabi. Dia pancung, dia sula, dia sandak di dinding Kaabah. Menangis sahabat-sahabat Nabi yang ada pada masa tu. Pada masa dia nak pancung anak angkat Nabi Abdullah bin Az-Zubair ni, pada masa dia nak pancung tu, Mak Abdullah Asma' binti Abi Bakrin, kaipak Nabi, doada pada masa tu. Asma' pergi berdiri di depan Kaabah tu, tempat orang nak pancung anak dia tu. Ini cerita ni tuan-tuan kalau baca panjang. Asma' ni kok kepada Aisyah isteri Nabi, dia pergi berdiri di tempat orang nak pancung anak dia tu. Dia nampak Abdullah bin Zubair, anak dia ni nampak bergoncang sikit, takut dengan hukuman yang Hajjaj nak buat dekat dia. Asma' kata dekat anak dia, dia kata, wahai Abdullah, dia kata, tetap pendirian kamu. Oh dia, mak macam tu. Dia kata kat anak dia ni, nak kena hukum panjang ni. Masa tu Asma' tua dia. Dia kata kat anak dia, tetap pendirian kamu. Hajjaj duduk ada tepi tu. Dia kata dekat Asma', hey, dia kata, perempuan tua yang sudah nak nyanyuk, diam kamu. Dia kata. Dia kata dekat kak ipar Nabi. Asma' ni kata apa? Asma' kata, memang tak silap hadis yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata daripada kalangan Bani Saqif. Tu yang kata Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Saqafi tu daripada nama suku dia, Bani Saqif. Kata Asma' kepada Hajjaj, dia kata, memang tak silap hadis yang aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah sebut akan lahir daripada kalangan Bani Saqif satu orang yang kadzabun khabith. Dia kata, akan lahir daripada kalangan Bani Saqif satu orang laki-laki yang kadzab, yang kaki pembohong, khabith, yang keji perangai dia. Hanglah orangnya. Dia kata dekat Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni. Pancung anak dia, sulap dan sandak di situ. Kemudian Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi runtuhkan Kaabah yang dibina oleh Abdullah bin Zubair ni, dia pancung ni, dia runtuhkan balik Kaabah tu dan dia bina balik Kaabah yang kita tengok hari ni. Kaabah yang ada hari ni tu adalah hasil binaan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Kaabah yang dia peruntuh tu, Kaabah yang dibina oleh Abdullah bin Zubair. Hak kena pancung, hak kena sulah ni. Kaabah yang dibina oleh Abdullah bin Zubair, Kaabah macam yang dibina oleh Nabi Ibrahim dulu. Pintu ada dua. Pintu dua atas lantai. Daripada pintu hala ni tu diangkat buat tinggi dulu tu. Dulu pintu tu duduk atas lantai. Masuk pintu tu, tembus balik sana. Ada pintu satu lagi balik sana. Itu Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim. Dibina semula oleh Abdullah bin Az-Zubair. Macam mana yang Nabi Ibrahim bina? Berdasarkan hadis Nabi yang Nabi beritahu macam mana rupa Kaabah dulu. Hajjaj peruntuh binaan itu. Dia buat balik macam lah ni. Angkat pintu naik tinggi. Dan itulah bentuk Kaabah yang dibina oleh Quraisy dulu ni. Hajjaj buat balik. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni, orang tanya Imam Malik, macam mana, apa Imam nak kata kepada Hajjaj ni? Apa kata Imam Malik? Dia kata dalam Quran yang Allah sebut, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam ayat lain Allah kata, fa ulaika humul fasiqun. Dalam ayat lain Allah kata, fa ulaika humul zalimun. Sama ada kafirun atau fasiqun ataupun zalimun, tiga-tiga sifat ni ada pada Hajjaj. Imam Malik kata ni, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, Imam Malik dia hidup zaman Harun Ar-Rasyid. Dia kata macam tu kepada Hajjaj. Tetapi dilihat daripada dimensi lain, dilihat daripada sudut lain, Hajjaj satu orang yang berjasa dalam Islam. Ini kata manusia tu kan. Hajjaj dia satu orang pemidato yang fasih. Dia satu orang yang kalau dapat saja berdiri bercakap di depan orang, habis orang dengar cakap dia. Dia pemidato yang fasih. Hajjaj adalah satu orang ahli bahasa Arab yang dikagumi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dialah orang yang bertanggungjawab letak titik kepada Quran yang kita baca hari ini. Dulu antara ha, jim dengan kho, tak tahu. Nak baca apa? Nak baca ha kan? Nak baca kho kan? Nak baca jim kan? Tak tahu. Bentuk sama. Tak ada titik. Orang Arab tahu baca sebab dia tahu perkataan tu. Lain daripada orang Arab, kacau. Ni nak sebut ha ke kho ke jim ke. Zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia lantik satu orang yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Perintahkan dia ni, suruh bezakan di antara ha, jim dengan kho. Suruh beza. Itu jasa dia. Sampai hari ini kita orang Melayu boleh baca Quran pasal kita tahu apa, tang mana ha, tang mana jim, tang mana kho. Itu jasa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, alias Haji Yusuf Kopi. Jasa ada. Yang kata tuan ini ada jasa. Apa nak buat kat dia? Kan? Baik, apa yang kita nak beritahu ni apa dia? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang cerita dia sampai macam tu sekali. bila dia mai melawat di tempat yang ada sahabat Nabi yang besar-besar, seperti siapa? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia mai di tempat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab menjadi imam. Dia mai, dia bagi tahu dekat Ibnu Umar, dia kata, aku nak jadi imam sembahyang. Ni, hak tangan berlumuk darah duk bunuh orang ni. Dia pergi habaq dekat sahabat Nabi, anak kepada sahabat Nabi. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah tu pun sahabat Nabi, pak dia Umar Al-Khattab pun sahabat Nabi. Dia pergi habaq dekat kawan ni, dia kata, aku nak jadi imam sembahyang hari ni. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab kata apa kat dia? Tafadhal. Hampir. Dan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab sembahyang belakang dia. Bila selesai sembahyang apa semua, dia ni pun turun pergi jalan balik. Orang lain main dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni. Dia kata, ya bin Umar, pasal apa hampir terima orang macam ni jadi imam sembahyang? Apa jawab Abdullah bin Umar bin Al-Khattab? Dia kata, kerana dia pemimpin kita. Dia baca hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sayalikum wulatun ba'di fayalikumul bir bibirrih wal fajir bifujurih fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq wassallu wara'ahum fa in ahsanu falakum wa lahum wa in asa'u falakum wa 'alaihim. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia baca hadis ni. Ini yang cantik sahabat-sahabat Nabi ni, tuan-tuan. Dia tak emosional. Dia tak ada nak marah orang, dia marah serbu tu tak ada. Sahabat-sahabat Nabi, kalau dia marah, kalau dia tak marah, dia ada pasal dia. Pasal apa? Dia baca hadis. Apa kata dia? Sayalikum wulatun ba'di. Nabi kata apa? Dia kata, akan mai esok-esok ni pemerintah selepas daripada aku. Nabi kata, lepas aku tak ada esok ni, akan ada wulah. Wulah ni daripada wali, daripada pemerintah. Akan mai pemerintah selepas daripada zaman aku. Yang mereka ini, fayalikumul bir bibirih. Kalau mereka baik, maka pemerintahan mereka baik. Nabi kata, wal fajir bifujurih. Kalau pemerintah ni jahat, jahannam habis pemerintahan dia. Benda ni akan mai. Nabi kata, fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq. Nabi kata, dengarlah. Walaupun mereka jahat, dengar perintah mereka. Taatlah kepada mereka. Selagi mana apa yang mereka perintah itu bertepatan dengan yang benar. Selagi mana mereka bercakap itu tak suruh kita buat maksiat. Kena dengar, kena taat. Nabi kata, wassallu wara'ahum. Ha, yang ni yang dipegang oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Dia kata apa? Wassallu wara'ahum. Semayanglah belakang mereka. Tak ada masalah. Walau dia jahat, walau dia bunuh anak angkat Nabi, walau apa sekalipun, wassallu wara'ahum. Kalau dia duk nak terbiang, nak jadi imam juga, tak apa, ikut, tak apa, tak ada masalah. Nabi tak kata, dan semayanglah dua imam di belakang sana. Tak ada. Nabi kata, tak apa lah, dia nak naik-naik, kita ikut, tak ada masalah. Pasal apa? Fa in ahsanu falakum walahum. Kalau sekiranya dia tu baik, kalau dia ni baik dalam pemerintahan dia, falakum walahum, maka baik itu untuk kamu dan untuk dia. Kalau dia baik, dia pun dapat pahala, kamu dapat pahala. Wa in asa'u, tapi kalau dia jahat, falakum wa alaihim. Hampa tetap dapat pahala. Hampa tak kacau dengan dia. Tapi dia berdosa, dia berjawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab jawab macam tu. Sahabat lain pun diam. Nampak tuan? Inilah kepada apa yang kita baca malam ni. Inilah penjelasan dalam agamanya begini. Nah, wallahu'alam. Lepas ini insyaAllah kita masuk bab maja'ah fil harji wal ibadati fihi. Bab yang akan datang ialah bab yang menceritakan tentang jadi haraj, jadi huru-hara, kacau bila bergaduh sama-sama orang Islam. Wal ibadati fihi, bagaimana keadaan kita nak beribadah dalam keadaan huru-hara, dalam keadaan jadi kelam kabut itu. Tuan-tuan kena ingat, orang Melayu ni pantang banyak. Orang Melayu pantang banyak. Satu apa dia? Dia pantang semayang kalau dia kenduri. Orang Melayu buat kenduri tak mayang. Ni duk pergi sambut orang mayang. Apa? Duit dalam poket ni duk pergi salin buah dalam guni dalam bilik orang bagai libi lah. Kembung aja pergi buah dalam guni, main sambut pula. Kembung aja pergi buah dalam guni, main sambut pula. Semayang tak? Zuhur tak semayang, asar tak semayang, maghrib tak lagi ada semayang. Dia kata tak apalah nak tidur sekali, aku qada balik dengan zuhur dengan asar. Orang Melayu. Apa dia? Minta bagi kenduri sikit, tak semayang. Sibuk menjaga, tak semayang. Tapi menjaga pasal malam, tak semayang. Bukan semua, ramai tak semayang. Semayang-semayang, bagus. Dia datang mana pun dia pergi semayang. Habis dia tak ada nak pergi, dia ambil ayat semayang. Dia hampang sejadah tepi meja dia. Allahu Akbar, dia semayang. Hak nak semayang. Dia kata, aku tak selesa semayang tahun ni. Aku nak pergi masjid Zahang, tolong tengok saya. Yang tu ada. Tak apalah, Allah Ta'ala bukan tak tahu. Aku duduk menjaga cari makan ni pun nak bela anak fina aku. Dia kata, takkan Allah Ta'ala tak tahu kot. Dia pakai kira Allah tahu. Dia tak ada semayang. Melayu ni, yang kata Melayu ni, kalau pergi negeri Arab biasa kita duduk naik bas di highway di Saudi tu, tengok ke tepi pada sembahyang ke padang pasir biasa. Orang Melayu cuba tuan-tuan pergi sembahyang tepi jalan Rejapi, jalan lain yang pang sejadah sembahyang tepi jalan Rejapi tu, mau nak jadi sembang sebulan. Waktu tu pasal duduk mengaji kat Ustaz Samsuri diri tu, saya dapat nama tuan-tuan pergi buat macam tu, saya dapat nama. Nampak? Orang Melayu. Yang kata orang Melayu ni. Mesyuarat tak semayang? Mesyuarat. Tak semayang? Sibuk mesyuarat ni. Allah bukan tak tahu ni mesyuarat pasal nak bincang masalah negara ni. Tak semayang? Orang Melayu ni. Yang kata pantang orang Melayu dalam bab ibadat ni. Musafir tak semayang? Pi umrah tak semayang? Pi umrah. Pi umrah naik ke Baitulbang tu dia tak semayang lah. Balik lepas pada buat umrah tawah sampai nak patah tumit kasut. Balik mai tak payah. Naik jalan betul tak payah. Seluang kocong. Alasan tak semayang seluang kocong. Hey, kita kata jom pergi semayang. Oh saya seluang kocong. Seluang kocong cuci bagi bersih lah. Jom lah semayang. Tak boleh jadi kocong. Pantang tu. Pantang nak buat ibadat ni pantang banyak. Awak tak semayang pasal apa ni? Duk tunggu kereta, aircon kereta rosak. Pi kedai Cina, pi duk repair aircon tu. Waktu Zohor dah nak habis dah, aircon tak siap lagi. Kan? Tak semayang. Awak tak boleh semayang ke dalam kedai Cina? Tak boleh semayang ke? Dia kata sejadah tak ada. Alasan untuk tak semayang tu, tuan-tuan. Sejadah tak ada. Awak ambil kertas surat abang lapik, tak boleh ke semayang? Ish, ada pula semayang tu. Tak semayang itu lebih baik daripada semayang lapis surat abang. Bagi dia. Bagi orang Melayu. Dia kata orang Melayu. Eh, awak tak nampak orang semayang ni Zohor nak habis. Dia kata Allah silap tadi nak keluar main kerja tadi pergi pakai perfume. Pakai minyak wangi. Awak pakai minyak wangi pasal apa? Tak boleh. Minyak wangi mana boleh pakai semayang. Siapa kata tak boleh? Kita tanya dia. Bagi pada abang lama. Tak semayang. Bagi itu pun tak semayang. Hal lain banyak lah. Tak semayang pasal apa? Pasal muda lagi. Tak semayang. Nanti tua sikit pun nak semayang. Ha? Sakit memang wajib lah tak semayang. Sakit minta sakit lah. Tak semayang. Sakit. Dia kata nak bercakap Allah Ta'ala yang bagi sakit ni kat aku. Takkan dia tak tahu kata aku sakit. Baik, tajuk yang akan datang insya-Allah panjang umur Allah bagi kat kita masa, kita akan tengok fi fil harj wal ibadati fi, dalam keadaan haraj, huru-hara, kalang kabut apa semua ni, bagaimana ibadah di dalamnya. Dia akan cerita tu bagaimana ibadah di dalam keadaan yang huru-hara itu. Kemudian insya-Allah tuan-tuan kita akan masuk fi ittikhadhi sayf min khashab fil fitnah. Kalau berlaku bergaduh sama-sama orang Islam, Nabi kata apa? Kalau ada parang, ada pedang, ada benda yang boleh buat senjata di rumah kita, musnahkan dia. Jangan sampai kita guna benda tu pergi terlibat dalam perang sama orang Islam. Bahkan kalau dipaksa oleh pemerintah kita, suruh kita pergi perang lawan sama-sama orang Islam, Nabi kata apa? Ambil kayu buat pedang. Khashab, khashab ni makna dia kayu. Ambil pedang kayu, keluar pergi. Maksud dia apa? Maksudnya pedang kayu tu guna untuk pertahan diri aja. Tepih dengan pedang kayu tu. Dan kita tak akan boleh bunuh orang. Katok dia pun dia kena lebur orang duduk urut di belakang lebur tu aja. Macam tu sekali. Islam pesan dekat kita, jangan sampai kita terlibat di dalam fitnah bergaduh sama-sama orang Islam. Kemudian dia mefi asyarati sa'ah. Ini tajuk yang paling menarik. Dan bila saya kata paling menarik itu makna mesti kena main. Fi asyrati sa'ah, maksud dia tanda-tanda kiamat. Cara mudah kita terjemah macam tu. Syarat-syarat nak jadi kiamat. Maksud dia tanda-tanda kiamat. Penting tuan-tuan. Kalau kita ada satu checklist, satu senarai semak apa yang Nabi sebut sebagai tanda kiamat, tuan-tuan write tiap-tiap satu yang dah jadi. Tuan-tuan akan dapat kesimpulan kepada kerja yang tuan-tuan buat tu, kiamat sudah dekat sebenarnya. Pasal apa? Syarat-syarat nak jadi kiamat yang disebut oleh Nabi di dalam hadis hampir semua dah ada. Tinggal besok-besok aja. Tinggal Dajjal, tinggal Ya'juj dan Ma'juj, tinggal turun Nabi Isa hak tu aja. Alamat kubra, alamat besar ni aja yang tak ada lagi. Alamat-alamat kecil ada belaka dah. Kita akan baca insya-Allah dalam kuliah yang akan datang tanda-tanda kiamat. So bila kita baca esok, kita akan tahu, oh kata 1400 tahun dulu Nabi dah habaq dah benda ni. Rupa-rupanya hak Nabi habaq jadi depan mata. Sepatutnya bila kita jumpa benda ni, iman kita makin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita dan dia bagi taufik dan hidayah kepada kita dan dia tetapkan kita di atas jalan iman dia dan kita mati beriman, kita bangkit bersama orang yang beriman dan kita dihimpunkan sama orang yang beriman di hari akhirat esok. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله.